Ayahi di kisah cinta seujang ujang buku hece eisna buku benghar. Unggal boleh atas tak berhenti wae awa perubahan gawean buku nganggur koko ka awewe ingan uingan kepede oga motor butut oli gecan kabuli uing mana dahar bala-bala oge wajib nage pake sangu sebebuku simkuring nyawa daerah simkuring jajan dede. Sangu sebetulnya